saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kenapa kita berbangga, kenapa kita berbahagia dengan Islam? Karena agama kita adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Di sisi Allah Rabbul Alamin, pencipta penguasa alam semesta ini secara keseluruhan cuma Islam saja. Menunjukkan selain Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak suka dengan agama-agama selain Islam. Kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala enggak ridho dengan agama-agama selain Islam? Jawabnya karena agama-agama selain Islam penuh dengan syirik, penyembahan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah tidak ridha disekutukan. Wala yarda li'ibadihi al-kufur. Allah enggak ridha hamba-hambanya berbuat kufur. Allah tidak ridha hamba-hambanya berbuat syirik. Maka Islam sajalah yang di dalamnya mengandung tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sajalah yang diridhoinya. Oleh karenanya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, maka tidak akan diterima daripadanya agamanya itu, wa huwa, dan dia fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, yang mungkin sudah banyak berbuat baik atau beramal tapi tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhiratnya. Wal'iyadu billah. Islam inilah agama yang satu-satunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya agama yang hak. Ya, satu-satunya agama yang hak. Dan tidak sama dengan agama-agama yang lain. Ketika sebagian orang mengatakan bahwa semua agama sama, ya, bisa mengantarkan pemeluknya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pernyataan yang batil. Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cuma Islam saja yang bisa mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga milik Allah, dan Allah sudah menetapkan siapa yang mencari jalan selain Islam gak akan diterima. Dan gak akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang berkata, bukankah kita dalam kehidupan di dunia saja, kalau kita hendak menuju satu tempat, banyak jalan. Bisa mungkin lewat jalan ini, bisa lewat jalan itu, bisa lewat jalan sebelah timur, barat, utara, selatan misalnya. Demikian pula kalau menuju satu tempat pun bisa lewat banyak jalan. Menuju surganya Allah bisa lewat banyak agama. Kata orang-orang yang jahil, yang bodoh. Ya. Jawabnya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua pintu, iya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, "Wa may yabtaghi," siapa yang mencari agama enggak akan diterima. Mencari agama enggak akan diterima. Ya. Seakan-akan sama perumpamaannya. Mungkin kita ke sebuah instansi pemerintahan, ke Pemda misalnya. Tadinya banyak pintu di situ yang dibuka. Ada pintu timur, ada pintu barat, ada pintu utara, ada pintu selatan. Tetapi kemudian ada kebijakan semua pintu ditutup. Yang dibuka cuma pintu barat saja. Bisa enggak kita melewati pintu timur, pintu utara, pintu selatan? Enggak bisa. Hanya bisa lewat pintu barat. Demikian pula ketika Allah mengatakan, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima agama itu daripadanya, maka kita enggak bisa menuju surganya Allah melewati agama-agama yang lain, cuma lewat Islam saja. Dengan agama selain Islam pintu langit enggak akan dibukakan untuk mereka. Allah berfirman, "Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ. Sesungguhnya mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, enggak mau beriman kepada kitabullah, enggak mau beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali-kali enggak akan dibukakan untuk mereka pintu langit. dan mereka enggak akan masuk ke dalam surga sampai ada unta bisa masuk lubang jarum, saking mustahilnya. Ya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang muslim, karena dengan Islam kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga, ma'asyiral muslimin, agama kita, agama Islam juga adalah agama para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan wa dinuhum wahid. Agama para nabi dan rasul adalah Islam. Karena arti Islam secara umum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rasul yang diutus ketika itu. Maka dahulu orang-orang Yahudi yang menyembahnya kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa adalah muslim. Demikian pula orang-orang Nasrani yang menyembahnya kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa juga muslim. Tapi setelah datang Nabi berikutnya, mereka juga malah menyembah selain Allah, jadilah mereka orang-orang kafir. Maka orang-orang Yahudi menjadi orang yang kafir setelah datang Nabi Isa, enggak beriman kepada Nabi Isa. Orang-orang Nasrani jadilah orang-orang kafir setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam menyembahnya kepada Allah dan mengikuti rasul yang diutus ketika itu. Padahal para nabi, para rasul semuanya memerintahkan untuk beriman kepada semua kitab, semua rasul yang diutus. Nabi Musa menyuruh beriman kepada Nabi Isa, Nabi Isa menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka enggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah mereka orang-orang yang kafir. Dan percuma beriman kepada sebagian kitab, sebagian nabi, ingkar kepada kitab, ingkar kepada nabi yang lain, enggak diterima seperti ini. Oleh karenanya, mengingkari, tidak beriman kepada seorang nabi saja atau satu kitab saja, dikatakan ingkar kepada semua nabi, ingkar kepada semua kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Nuh, kadzabat qaum nuhinil mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Allah sebut telah mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada nabi, kepada kaum Nabi Nuh hanya seorang saja, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dikatakan mendustakan para rasul, karena mengingkari seorang rasul sama saja ingkar kepada semua rasul. Maka orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Isa sama aja ingkar kepada Nabi Musa, Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi yang lain. Ya. Demikian pula orang-orang Nasrani ketika gak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sama aja kafir kepada Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi-Nabi yang lain. Karena Nabi Isa memerintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah As-Saff. Allah berfirman, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam mengingatkan kepada Bani Israil, ya Bani Israil, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang kalian ada pada kalian, yaitu kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul setelahku bernama Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam juga sama menyuruh umatnya untuk menyembahnya kepada Allah. Nabi Musa juga sama menyuruh umatnya menyembahnya kepada Allah. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam sangat marah ketika kaumnya Bani Israil sampai menyembah patung anak sapi. Beliau kemudian bakar patung tersebut dan melemparnya ke laut. Demikian pula Nabi Isa alaihi salam marah ketika umatnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyembah dirinya. Nabi Isa sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an sering mengucapkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan kalian, dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia saja, inilah jalan yang lurus. Maka ketika orang-orang Nasrani sudah malah menyembah selain Allah, bahkan menyembah Nabi Isa, maka bukan lagi muslim. Maka jadi mereka orang-orang kafir. Dan aslinya baik Yahudi dan Nasrani bukan nama agama, tapi nama yang dinisbatkan kepada sesuatu. Yahudi yang mengatakan nisbat kepada Yahuda, anak tertua Israel, Nabi Ya'kub, sehingga keturunannya disebut Yahudi. Atau ada yang mengatakan disebut Yahudi karena mereka ketika sholat di hadapan Haikal Sulaiman sambil goyang-goyang, sehingga disebut dengan Yahudi. Ada juga yang mengatakan karena pernah mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam diperlihatkan Allah, kemudian mereka disambar petir, kemudian mereka mati, kemudian Allah bangkitkan, kemudian mereka mengatakan inna hudna ilaih, sesungguhnya kami kembali kepadamu. Dari situ disebut Yahudi. Nasrani pun sama, bukan nama agama tadinya. Dulu mereka Muslim ketika di zaman Nabi Isa. Orang-orang Yahudi dulu mereka Muslim ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika enggak beriman kepada Nabi yang datang setelah, jadilah mereka orang-orang kafir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang nyawaku di tangannya, la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang nyawaku di tangannya, ya, tidaklah mendengar tentangku dari kalangan umat ini, baik dia Yahudi kah atau Nasrani kah, kemudian tidak beriman kepada yang aku bawa agama ini, ya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Ya, maka alhamdulillah agama kita adalah agama para nabi dan rasul. Semua nabi, semua rasul agamanya Islam. Ya. Demikian pula kenapa kita perlu bangga dengan agama ini. Ya. Dan jangan sampai kita minder menyatakan diri sebagai orang-orang Muslim. Ya. Karena agama kita adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama para nabi dan rasul, demikian pula agama yang penuh dengan kemudahan. Baik dalam usulnya maupun dalam furu'nya. Baik dalam masalah pokok maupun masalah cabangnya, semua penuh dengan kemudahan. Dalam akidahnya mudah dicerna. Bagaimana dalam agama ini konsep ketuhanannya mudah dicerna oleh akal manusia. Ketika manusia ingin bertanya tentang Islam, seperti apa konsep ketuhanannya, kita enggak perlu ribet-ribet menjawabnya. Jawab dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, yakni konsep ketuhanan dalam agama kami, Allah, Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Memang harus seperti itu. Harus Esa. Jangan sampai Tuhan itu banyak. Kalau banyak akan membuat bingung penyembahnya. Mana yang harus disembah. Demikian pula akan menimbulkan kecemburuan antar sesama Tuhan. Ya, dan akan saling mengalahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Law kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah, hancurlah alam semesta ini. Tuhan juga harus menjadi tumpuan seluruh makhluk karena keadaannya yang maha kuasa, keadaannya yang maha kaya juga, sehingga dia mampu memenuhi permohonan hamba-hambanya. Dia juga tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara, yang sama dengan dia. Konsep ketuhanan yang begitu gamblang, jelas, mudah dicerna. Belum lagi syariatnya mudah diamalkan. Ya. Ketika seseorang tidak bisa sholat sambil berdiri, boleh sholat sambil duduk. Ketika seseorang tidak bisa sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring. Ketika tidak ada air, boleh bertayamum. Ketika sedang safar, bepergian jauh, boleh berbuka puasa. Ketika seseorang tidak mampu pergi haji, tidak diwajibkan kepadanya. Disesuaikan dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ya seseorang kecuali disesuaikan dengan kemampuannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah tidak jadikan dalam agamanya suatu kesulitan pun. Maka berbahagialah kita ya ketika Dia menjadikan kita sebagai orang-orang Muslim, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjadikan kita istiqamah di atas agama ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.